Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat masyarakat di rumah, kita berjumpa lagi acara Salamuna yang kedua, hanya di Radio Langitan, Radio Religius dan Inspiratif. Oke, malam ini kita ditemani dengan lagu dari Ihsan ya, Tadarus. Ini lagu zaman dulu banget nih, teman Salangit. Oke, ini lagu memberikan pesan yang sangat simple banget ya, semisalnya ya, mulailah segala sesuatu dengan bismillah, termasuk membaca Al-Qur'an juga. Oke, ini buat teman-teman di rumah yang pengen dengerin lagu-lagu yang kayak gini, bisa request dan kirim salam seperti biasanya di kolom komentar atau di kolom obrolan di aplikasi Radio Langitan. Selanjutnya nih, kita ditemui dengan lagu dari Ungu yang berjudul Solawat. Nah, ini lagu pada launching pada bulan Ramadan ya, beberapa tahun yang lalu, memberikan suasana nostalgia tersendiri yang suka dengan pop religi. Oke, di Facebook ini sekarang sudah ada yang gabung nih, Sobat Langit. Ada dari Lulu Sasmi. Wow, benar setia Radio Langitan nih. Assalamualaikum Kak Sahal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, gimana kabarnya Kak? Hehehe. Alhamdulillah ya, alhamdulillah kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga juga dengan antum nih Lulu Sazmi. Semoga tetap semangat juga ya. Sugeng Dalu semuanya katanya. Siap. Selamat malam aja buat semuanya yang lagi dengerin nih Radio Langitan. Dari Murtafi kirim emotikon jempol siap. Makasih aja buat supportnya ya, buat jempol dan dukungannya. Nyimak mawon katanya. Oke, monggo mawon. Oke nih, masih kita tunggu buat teman-teman di rumah yang pengen gabung di acara Salaman 2 pada malam hari ini ya. Silakan aja langsung di kolom obrolan di aplikasi. Buat yang belum mengunduh, silakan aja diunduh aplikasinya ya di Play Store, gampang banget. Nggak bikin ribet ya, pokoknya nggak bikin berat hati antum, nggak berat-berat amat kayak rindu ya. Oke, selanjutnya saya akan putarkan lagu dari... dari Hadat Ali featuring Duta Sela on Session. Oke, ya buat yang belum udah silakan aja dulu aplikasinya di Play Store, gampang banget, tinggal ketik Radio Langitan aja langsung install ya, gampang, nggak pakai ribet. Di situ anda bisa mendengarkan Radio Langitan selama 24 jam nonstop. Ayah mohon maaf ya, mungkin ada beberapa salam dan komentar dari Sobat Salangit yang gabung di acara Salamna tapi belum bisa dibacakan. Mungkin karena kekhilafan dari penyiarnya ya, sehingga ada beberapa yang kelewatan. Mohon maaf ya untuk yang Salamna 1 atau Salamna 2 yang kemarin-kemarin. Yang diberikan Allah lagi semuanya hamba. Ikuti jalannya. Engkau menangis insan yang utama. Thank you. banyak teladan bagi kita semua. Sebagai karunia yang diberikan Allah bagi semua Muhammad, namanya ikuti jalannya, baik hatinya, santun perangainya, jujur katanya. Bagi kita semua, sebagai karunia yang diberikan Allah bagi semua Muhammad, namanya ikuti jalannya. Bersolawatlah baginya, Muhammad. Oke, ini sebesarnya itu. Saya bacakan nih, ada beberapa yang masuk di Facebook ya. Oke, ini ada dari Lulus Azmi. Kak Sahal, kalau dicat pribadi tidak pernah dibalas katanya. Udah tahu ngefan banget sama Kak Sahal katanya. Sampai batuk-batuk saya. Oke, mungkin saya agak kesulitan ya ketika dicat pribadi. Ada beberapa bug yang mungkin di aplikasinya itu ketika dicat ada notifikasi, ketika dibuka nggak ada. Loh, itu bingung, itu ngechat kayak gimana? Mungkin masih perkembangan, apa namanya istilahnya itu ya, masih pengembangan aplikasinya, masih dikembangkan lagi. Mungkin ada beberapa bug yang di situ tidak sesuai dengan fungsinya. Ya artinya ketika ngechat pribadi ada notifikasinya, tapi ketika dibuka nggak ada. Lah itu mungkin kesalahannya. Oh iya, tadi ada Iman gue ya yang gabung ya. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu semuanya. Monggo sugeng dalu semuanya nih. Sugeng dalu juga ya. BTW ini lagu pada malam hari ini campur aduk ya. Ada pop religi, ada gambus, ada bukan gambus sih, pesida, atau ada juga ya pop religi, selawat juga ada. Lanjut lagi nih, ada dari Wong Jowo. Yes. Keren-keren namanya Wong Jowo. Waalaikumsalam. Sudah dijawab duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salam Munara di Ulangitan, salam ukhuwah Islamiyah. Oke, salam ukhuwah Islamiyah juga ya buat Wong Jowo. Oke, ini dari Duta Kompor. Awas meleduk ya kompornya. Assalamualaikum Kang Bro. Waalaikumsalam Kang Bro juga. Duta Kompor ikut nyimak dari kantor. Kantor mana nih? Kantor dapur. Dari kantor, kantornya dapur ya. Emang ya, kompor di mana lagi kalau nggak di dapur. Siap-siap. Selamat menyimak aja ya buat yang lagi ada di dapur. Awas masakannya gosong tuh ya. Buat antum nih, mungkin ada yang masih ingat dengan lagu-lagu ini. Lagu siapa ya? Ini lagu dari Wafid Azizah yang berjudul Hamam Ya Wis-Wis. Aku sendiri pas waktu dengerin lagu ini pertama kali itu kok lirinya kok unik ya. Ada wis-wisnya gitu. Ya udah saya puterin aja deh buat teman jalan. Kalau misalkan suka ya, alhamdulillah. Kalau gak suka ya, dengerin aja lah ya. Oh, Selanjutnya lagi ada dari Salam, ya bertanya nih, Salam. Waalaikumsalam, namanya sudah bisa dijawab ya. Muhasabah tiap jam berapa ya? Muhasabah atau relaksasi? Nah, sebenarnya rubriknya dulu relaksasi. Relaksasi, ngomongnya agak sulit. Itu jam 21, di situ ada jadwalnya loh ya. Tapi itu gak setiap hari sobat Jalani, itu setiap Jumat, Sabtu, Ahad, Senin sama Rabu. Itu pas ketika ngaji malam. Nah selesai, selesainya ngaji tafsir, itu ada muhasabah malam. Ya sekedar penutupan aja lah. Muhasabah malam atau relaksasi sama aja. Oke nih, dari lulusan sini lewat WA aja kak ya, yang gak error. Justru kalau lewat WA, saya tuh suka ganti-ganti nomor, jadi ya. Kemarin hangus nomornya, saya ganti lagi, lupa ngisi, hangus. Jadi ya gitulah ya, ada yang nomor tetap tapi sekarang sudah hangus juga, ya gitulah, gak tahu lah pokoknya. Saya mau request lagunya Wafiq Aziza, Gambus. Oke. Wafiq Aziza Gambus. Judulnya Gambus atau emang musiknya Gambus? Terserah kak, judulnya kak. Oh judulnya terserah lah. Ini yang kita dengerin nih, lagu Wafiq Aziza yang berjudul Hamamiyawis. Ya gimana sih? Hamamiyamismis. Oke, sekedar info aja ya buat teman-teman di rumah yang lagi dengerin Radio Langitan ini. Wah, ini sudah terbit nih majalah Langitan yang terbaru edisi 81. Spesial buat antum yang suka dengan majalah-majalah ya, suka baca-bacaan. Nah, bisa langsung aja berlangganan. Caranya gampang banget, tinggal japri aja di fanspage majalah Langitan. Insyaallah fast respon deh ya. Harganya murah banget sama selangnya, nggak bikin kantong ada jebol, nggak sampai ngejual ginjal lah ya. Cukup 20 ribuan aja, wah murah kan ya, untuk ilmu yang segitu banyaknya ada sekitar berapa halaman itulah, 80 lebih kayaknya. Dan semuanya itu full color. Opik ya Nabi Salam. Spesial buat antum yang lagi dengerin Radio Langitan ini, lagu ya Nabi Salam nih. Buat antum yang suka dengan lagu-lagu Opik, suaranya yang unik ya, sebenarnya khas banget. Kalau misalkan ada suara yang kayak gini, pasti sobat Insalangit itu langsung tahu, wah ini penyanyi Opik. Ah, juga selain itu juga musiknya juga bisa di itu ya, bisa dideteksi kayak detektif aja. Ada sempat saya dengerin lagu Eta Terangkanlah itu ya. Sebelumnya kan saya enggak ngerti itu lagunya siapa. Judulnya lagunya Opik atau enggak saya enggak tahu. Cuma ada orang yang itu nyanyi Eta Terangkanlah. Saya langsung bisa mendeteksi ini pasti lagunya Opik. Terus saya cari di internet. Ternyata benar. Jadi ada yang memang musisi itu memiliki ciri khas ketika mengarang lagu. Jadi ketika mengarang lagu itu sudah bisa dideteksi, sudah bisa di apa namanya, ditengeri kalau bahasa Jawa. Ini lagunya kayak Roma Irama kayak gitu. Opik juga, terus Melly Goeslaw itu agak-agak mirip Opik juga lagu-lagunya. Atau kebalik, duluan Melly Goeslaw kali ya. Nah bedanya kalau Opik itu lagunya religi-religi banget, nah, menyentuh-menyentuh banget ya buat antum. Ah, saya terlalu banyak ngobrol nih. Sobat Salangit, ada yang gabung lagi nih enggak ya? Ini ada dari Lulus Sazni. Yang tadi ya. Kak Sal pasti baru denger nih lagunya, ya kan ya? Kalau baru sih enggak. Sekitar berapa bulan ya saya denger lagu Wafiq Azizah. Tapi ya gitu, ya memang unik aja lagu yang judulnya tadi itu. Saya punya kasetnya loh, Kak. Siapa yang nanya? Oke, iya, siap deh. Wah, ini pecinta selawat banget ya Lulus Sazni ini. Punya kasetnya banyak. Ada kemarin ada apa namanya? Tafakur, terus Kasmaran. Apa loh saya sampean? Sekarang ada Wafiq Azizah. Wah, siap. Wah. Ini pecinta selawat ini harus eksis lo ya. Gimana caranya agar selawat itu bisa trending di apa penikmat musik Indonesia. Nah, untuk yang sekarang ini yang lagi banyak-banyak dikampanyekan oleh Nisa Sabian. Untuk dekade yang ke depan saya kurang tahu, semoga aja banyak musisi atau penyanyi-penyanyi selawat yang bisa meramaikan apa namanya itu produksi musik Indonesia ya, nggak musik-musik alay yang merusak tatanan remaja. Kalau selawat kan bikin adem ya sama langit. Nah, pada dekade yang lalu itu ada salah satunya Wafiq Azizah, ada Nasidaria, ada Opik, ada selawat-selawat pesantren kayak Tafakur, Kasmaran, Al-Qasidah, banyak ya. Dan sekarang masih didominasi oleh Nisa Sabian. Oh, ini masih kembali lagi ke selawat yang tadi ya. Oke nih teman sarang di rumah. Oh, belum ada yang gabung nih sama Salangit. Ya udah, saya akan putarkan lagu nih, ada dari Sulis. Oh, Sobat Salangit yang tahun 93-an. Bukan yang 2000-an. Kalau 2000-an mungkin masih kecil loh ketika ngehit-ngehitnya lagu Sulis. Tapi kalau yang 90-an ya udah ngerti lah lagu yang kayak gini. Ah, langsung aja saya putarkan. Best of Sulis ya Toiba. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Semayang Kerek dan Yusaifullah Pondok Pesantren Nailul Falah Malang. Oke, siap. Dari Kang Muftad Kerek. Oh, dari Kerek nih, jauh ya semasalahnya aja. Siap. Oke, Bu Sulalana dari Al-Mahabbatan Group ya. Nanti akan kami putarkan spesial buat teman-teman semuanya. Ini ada dari Duta Kompor, dutanya Kompor Gas. Jadi Zot Al-Muqtasidah Bu Sulalana. Bismillahirrahmanirrahim. من مؤمنين ومسلمين والله يغفر رحمتك والتوفيق يا مبين بشرى لكل التائبين من مؤمنين ومسلمين والله يغفر رحمتك Oh, yeah. Oke, ada yang gabung di aplikasi Radio Langitan nih. Ada dari Aira. Aira, salamnya buat teman-teman di Rodoh. Sampai jumpa tanggal 18 besok. Oke, wow, mau reunian nih sebentar lagi. Iya, jangan lupa ya buat teman-teman di rumah ya, tanggal 18 besok, tanggal 18 Oktober lah, ikut hadir di acara Haul Pondok Pesantren Langitan ya. Dan buat antum yang gak bisa juga bisa, maksudnya buat antum yang gak bisa datang juga bisa menyimak atau mengikuti di media kami, ada Langitan TV dan Radio Langitan yang siap melivekan insyaallah ya. Lanjut lagi, ada dari benar saya bacakan dulu, ada lagi dari Farid Afrida, request lagu Wasyauqo dong. Oke, siap. Salam kangen buat Bolo Afrida yang di pondok, yang sudah di rumah. Maksudnya yang di pondok dan yang sudah di rumah ini. Dapat salam kangen dari Farid Afrida. Matur suwun katanya. Sami-sami. Lama Ustaz, oke siap. Nah, sebenarnya kita sudah playkan lagu-lagu lama ya di server kami. Kalau antum ngikutin Radio Langitan aplikasinya, mungkin hafal dengan lagu-lagu Alimta sudah lama, Anabawiyah juga sering kali kami putarkan di situ. Lanjut lagi di aplikasi, bukan di aplikasi, di Facebook nih. Oh, dari Lulu Sasmi, Kak Zahra mantan Hadro ya. Enggak sih, enggak mantan juga. Mantan berarti enggak lagi berarti. Tapi juga enggak ikut juga sih, cuma ikut apa namanya, ikut jima aja. Kadang mah nyebelin gimana gitu, tapi lucu sih katanya, emotikon ketawa. Oke, makasih buat pujiannya ya. Itu judulnya ya Toibah kan ya kak. Oh ya, yang tadi itu yang kita puterin lagunya Sulis, itu lagunya ya Toibah. Ya benar sekali, betul, 100 buat kamu. Dari Bukhari kirim emoticon jempol. Has, banyak sekali ya emoticon jempol. Apakah keriting ya jari jempolnya? Oke, makasih aja ya buat supportnya dari semangat semuanya yang lagi dengerin Radio Langitan ini. Banyak sekali yang support dengan emoticon jempol, emoticon lope, emoticon senyum. Wah, banyak emoticonnya ya. Saya suka dengan emoticon yang lope-lope gitu. Oke nih ya, lagi kita dengerin nih lagu dari Maher Zain. Nah, buat antum yang suka dengan lagu-lagu barat. Oke, lanjut lagi ada dari Tias Zuli. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau diputerin nih lagunya Tabasam buat sahabat Kania sama Lailis biar senyumnya kembali. Sukron, siap. Wah, tetap tersenyum ya pada malam hari ini, tetap semangat aja buat teman-temannya tadi. Oke oke, nanti akan kami carikan lagu Tabasamnya ya buat Tias Duli dan buat sahabat ya Kania sama Lailis. Lanjut lagi dari Nana Mansiroh. Oke, dari Mbak Nana nih. Assalamualaikum Kang Bo. Sama salamnya tadi sama yang atasnya. Ya iyalah ya, masa beda. Salamnya buat yang lagi dengerin aja, request lagunya Rocky Sidak. Siap. Oke, makasih buat Mbak Nana tadi yang udah gabung di aplikasi Radio Langita. Request lagu Rocky Feedback ya. Oke, siap, nanti akan kami carikan dulu. Lanjut lagi dari Qurani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request nih lagu Tabasam. Salamnya buat Kang Sahal. Sama tadi ya lagunya yang direquest oleh Tias Juli dan Qurani. Oh, berarti nanti akan kami double aja ya. Kami satukan aja, bukan di double. Oke, makasih buat Qurani, request Abah Sam, semoga tetap tersenyum aja buat Qurani. Efeknya lo gitu ya tadi ya. Lu ada di Bali, sahabli jauh dan cayangan. Lanjut lagi nih di aplikasi, bukan di aplikasi, di Facebook ya Allah, saya clear lagi. Iya, di aplikasi ada dari Lulus Sasmiho. Ini wah, Kak Sal bikin ketawa terus sih. Gimana nih ketawanya? Tunjukin dong ketawanya. Oke, terima kasih aja buat teman-teman yang di rumah yang udah gabung di Radio Langitan, yang udah support Radio Langitan sampai sejauh ini ya. Lanjut lagi ada dari Abu Nazar Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request listrik bunut lagi, mati lampu, tolong nyalain listriknya. Requestnya lucu nih. Ini dari Abu ya Nazar Ali, request nyalain lampu mati. Oh, kalau itu requestnya langsung ke PLN aja ya, atau mungkin antum lagi belum bayar kali ya. Atau telat bayarnya mungkin. Nah, kalau misalkan itu listrik pulsa nih, tapi kalau listriknya itu bulanan, biasanya ya enggak juga sih ya. Saya kurang tahu kalau masalah kelistrikan. Ya, request listrik budut lagi mati, mati lampu. Tolong nyalain listriknya. Wah, saya akan bilangin aja ke PLN, kalau mungkin ada sobat PLN yang lagi dengerin lagi langitan ini ya, tolong ditolongin nih buat yang lagi ada di bunut yang lampunya mati. Oke, buat teman-teman di rumah yang lainnya yang lagi dengerin Radio Langitan ini, makasih aja yang buat gabung, sampean. Yang udah gabung maksudnya teman-teman langit ya. Ini ada banyak nih di aplikasi, juga di Facebook. Dan tadi ada yang request lagunya Tabasam ya, udah ketemu nih. Saya akan putarkan setelah ini lagu Tabasam yang dilantunkan oleh Mesut Kurtis. Senyum Tabasam. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Oke nih, satu lagu buat teman-teman yang di rumah nih, ada dari Mesut Kurtis, masih Mesut Kurtis ya teman-teman ya. Ada yang berjudul Rauhi Tidak, di request oleh teman-teman tadi yang bernama Nana Mavira. Siap nih lagu spesial malam ini buat Nana Mavira dan buat teman-teman semuanya. Oke nih, ada lagi yang gabung di aplikasi Radio Langitan. Ini masih dari tadi ya, dari Pandi. Ada dari Abuya Nazar Ali. Secepatnya dinyalain. Ya tadi yang request nyalain lampu mati di bundut. Ya requestnya ke PLN aja nih ya, sebesar langit buat Abuya Nazar Ali. Habibi fidak. Ya Rasulullah, laula salamna ya Muhammad, ma salamna. Oke, satu lagu. Satu lagu Mas Basah Berumah nih. Ada Wasyauqa yang dilantunkan oleh Lukman Hariri. Ya. Oke, nah lagu ini spesial buat Antum tadi yang udah request. Ada dari Farih Afrida ya, yang salamnya buat temen-temennya Afrida yang lagi ada di rumah tentunya. Kalau di pondok gak mungkin dengerin ya. Oke nih, dan pada malam hari ini teman-temannya kita sudah berada di penghujung waktu nih teman-teman. So, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kata yang kurang baik, kurang tepat, kurang apa ya, pokoknya kurang aja lah ya. Ya, yang kurang ya ditambahin, yang lebih ya dikurangin lah ya. Memang apa saya ini. Oke, dan kami dari Studio Radio Langitan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kata yang kurang baik. Dan kami mohon pamit, mohon undur diri. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena tetap ada pengajian live Musala Gumpuan Peselangitan. Ada pengajian tafsir yang dibalah pengajian tafsir Jalalain yang dibawa oleh beliau Kiai Haji Abdul Munif Marzuki. So buat antum tetap stay tune di Radio Langitan. Ini tadi ada yang request, bukan request, ada yang gabung terakhir ini, ada dari Anis Nisa, kirim emotikon jempol. Selanjutnya ada dari Lulu Sasmi, semangat kakak Sahal. Oke, siap, kita selalu semangat ya menyapa antum. Tapi untuk kali ini kita mohon pamit dulu dan kita berjumpa lagi di acara Salamuna yang akan datang di hari Sabtu ya. So buat antum tetap semangat, tetap apa ya. Oke, di akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Sobat pendengar, baru saja Anda mengikuti program Salamuna yang disiarkan dari Studio Radio Langitan, Radio Religius dan Inspiratif. Inspiratif. Engkau mengenalnya, insan yang utama. Lelaki pilihan menjadi utusan. Dia menunjukkan jalan ke Thank you.